Mantek. Panjang ah. Sabut kono jo reng mak kenako tu. Babe ju. Alaman terdepet. Iya wis ban. Panjang sing ngapun. Kamatan. Kamat. Waalaikum. Ana Serbia. Gimana? Jawab Zaidun al-an imma katib wa waira katib. Sidik sekarang kadang-kadang ini kadang-kadang penduli. Nyensa diyah mumpasilah maksusasi. Ini kan yang mumpasilah imma imma katib wa waira katib. Mumpasilah. Tapi karena hukum dia ada satu hal, maka itu maksusah. Jadi secara diyah mumpasilah mau usah. Kalau ikut nanya kita mau ulang, jangan batal semua. Cepat. Sumpama al-amdadu imma zaidun aw naqisun aw musawi. Al-amdadu wa huwa ma sawa nisfu majmu'i hasiyataihi wa qalibataini awil bandabai dataini ala sawari. Yang berkenadat barang yang samalah nisfu majmu dua buah hasiahnya yang tadi atau yang baik hati jalan sama. Seumpama lapan, baginya lapan dua buah hasiah yang baik. Keduanya itu ada aladi yang nah sebelumnya lapan, yaitu tujuh, dan aladi yang ada sebelumnya yaitu dikurun. Majmu tujuh dikurun 16, lapan di tengahnya itu daripada 16. Hasiahan tetangga. Contoh di lapan. Emana hasiah ada dari samping di kiri kanan ataupun atas bawah. Jadi lapan. Hasiah lapan dari samping lapan. Tujuh. Jadi yang itu adat sama bilangan yang sama ianya bilangan. Nah, itu akan dituno daripada kumpulan dua buah hasiahnya yang kari, ataupun yang baik atas sawah di jalan sama. Jadi satu adat yang wajah jumlah angka yuji menerka dia yuji terbagi dua satu menerka temannya yang kalian ada tujuh yuji kapan tujuh dia ke lapan tujuh nama di kuda 16 di 10 16 8 sebab dia punya 8 kan berarti 8 yang satu mengerti tengok wajah jumlah angka yuji menerka dia yuji. Kalau lain namanya kita tujuh 68 68 16 bagi dua Bagi dua. Mungkin kan? Dua orang ini. Jadi dan berarti 8 baginya 8 dengan wabah hasiah yang kari. Wabah hasiah yang kari ini yang diuji menjadi 9 roh. Keduanya itu ada lagi yang sebelumnya yaitu 7 dan ada lagi yang ada itu yaitu 8. Majmu' 7 dan 8, 16. 8 itulah tengok di pada 16. Kemudian dua buah hasiah yang mani. Wahuma dua buah hasiah yang mani yaitu 6 dan 7. Yang mana dalam satu hongka. Ini kalau ini kan jadi iyum 8, 7 iyum yang ada wakil. Nah di hati 8 dikulir wakil yang ada wakil di pleo. Nah nama di pleo nah di luar wasamaniyah nisbuha 8 adalah jadi kalau daripada 16 wawana ada fakir yang lain pun dari kerabu hidupnya lagi kan ya? Ya? Limang limang limang ke 11 16 di hati ini 16 bagi 2 ada pahala ini hasil yang main itu jadi menyenangkan dia banyak itu. Wahai kita pun tak jika ada tidak ada itu yang kena ada barang yang tersusun daripada akal yang kena ada yang tersusun daripada lili akal paling buruk mana dua buah akal dua lagi dua kalau ada wala kemudian dasar dia tersisir bahwa tarif maka bermula satu itu bukan ada sebabnya satu hanangka yuki kan hanangka jiu jadi minyak satu kan ada hanya minyak dasar tarif yang kedua barang yang tersusun daripada lila abrat dua satu hanya nanti hanang tersusun bahwa jadi satunya yang kan ada ini dia dah kena pilihan yang jenis simpan dan beri yang ada tiga angka yang ada angka masak angka semua wajib telah pun hisap wajib telah ni urun hisap anggeri matematika akhirnya satu akan nama adat tiga kerana angka satu adat satu macam daripada dasar yasir dengan nama kulunya kalau ada sepan itu baru ada sebab ini jaga dan kemudian terdapat nanti diri akhir keadaan qadiyah yang telah disebutkan itu mufasilah secara hakikat dengan dia sifat tarafnya pada satu jadi nanti diri menurut kesimpulan di akhir kubibut hanya bukan ada tapi tak kena ada kejalan saja yaitu tasmiyah si, tasmiyah juzuk dengan nama dengan nama tur dengan demikian terdapat lagi kira kau datang kira ada keadaan qadiyah yang telah disebutkan itu mumpasilah hakikiyah dengan terdapat segala tarafnya pada satu dan qadiyah mana? Keluar mumpasilah hakikiyah al-adadu imad layun kau nabisun kau ketawin maka dia itu pada ikat tersusun daripada 27 makhluk sabi al-adadu lima zahid awaita zahid maka dibuangkan awaita zahid diibaratkan dan sebagainya dengan nafis atau bangun sabi ini nikah dengan mahwa bainan zaid wa baidi. Oh, ada tanya gini. Nampaknya juga. Iban. Baksa, ribaksa, kan zaid. Kemakit, kan zaid. Dengan istifa segala terapnya pada wahid. Ada galal zaid atau kena zaid. Zaid dari semua. Kena kulit itu kulit. Walangkat adalah salah satu al-sami. Angkat adalah bagi yang pertama zaid. Ianya dari barang yang lebih, artinya barang oleh majmu bijaknya yang sahih. Yusun adat da'id sabu adat yang kumpulan angka bijak melebihi daripada adat. Barang yang lebih, artinya barang oleh majmu bijaknya yang sahih bagi 12. Maka sesungguh baginya 12 itu nanisku, yaitu 6. Baiklah nisfan bahwa tidak kuat urusan dan nasib berleh yaitu ber dan nasib bernam yaitu 2 dan nasib berber yaitu leh. Majmuk ini maulah sianya majmuk lahir dia punya adat. Jadi berjumlah usul, berjumlah bijak, angka jari yang ada 12. Nilai 12 nya 6 per 2, 6 ni 10. Aduh, 6 ni 10. Kanan. Dan ini 6 dulu, 6 per le. 6 per le daripada 12 pun sama 6. Boleh. Ini nak berperkut. Itu leh. Berperkut dari 12 leh. Itu nama leh. Leh belah. Maksudnya leh 12 nya nak 1/6. 1/6 dari 12, 2. Jumlah. Jumlah. Senangkan angka 12 lah kan. Maksudnya tak berakhir kurun. Tadi 1/6 0. 1/0, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, Yang kena ada lagi. Jadi anda sahih kan adanya lebih kusur di lebih. Cuba. Seper dua, seper le, seper pula, seper lima mana ana? Ana bulat. Seper lima ni tak cocok nak kena bulat itu. Yang betul juga yang bulat-bulat kena sahihah kena. Yang bibir angka kena. Jadi seper dua nahina. Seper le nahina, seper pula nahina, seper enam nahina. Jadi berapa? Pada kita jumlah kusurnya, jumlah 15. Dan kan ada? 12. Lebih hati. Yang kena ada lebih hati. Wahia dari Malaysia. Kata kok? Kalau dulu baru 12 ini. Kawanlah. Jadi kembali waktu yang belum dalam bagi sahaja. Dengan demikian terdapat lain kiri di atas keadaan kodiah yang telah disebutkan itu mumpasilah hakikiah, yang mumpasilah hakikat. Sebab yang mumpasil hakiki hanya terdapat itu. Kemudian kaidah ada menyumpasilah hakikiah yaitu menikmah hanya terdapat itu. Sedangkan kadiah yang naik dua di terdapat menu di depan ada ada kala lebih ada kala nakis ada kala musawi satu lebih kan zaid kan musawi kan mana lebih kan nakis kan musawi kan ini tak terdapat menu kalau mana yang kali kebuka al adadu imma zaidu wa imma nakitur wa imma musawir. Ini adalah mumfasilah hakikatan. Ini tadi yang mumfasilah yang hakikat. Pernah yang pada itu? Kembali kepada kali mumfasilah hakikat, yaitu manehuma firahma mandung hanjir subut mandung hanjir. Sedangkan contoh yang tak lupa diwakno jid rahma mandung. Karena kata-kata zaid, aksam zaid hanya terbenar kepada satu, musawin hanya terbenar kepada satu, nakis pun hanya terbenar kepada satu. Jadi namanya satu keluar daripada adanya mandu. Sedangkan menuh ada dalam ini bukan rahma mandung. Terjawab ini dulu dengan belajar itu ubi-ubi yang berbeda. Yang menjahatnya, yang menjahatnya yang terdapat terjawabnya. Wabidhalika yang dari umumnya. Ini terjawab dengan terbegah bahwa satu pada hakikat bukan ini pun ada satu majah. Jadi yang nama lalih dari yang Kak Wa'alam sesungguh mutasif bidiadah yang berwasaf dengan lebih pada hakikat lobawiyah hanya tanya dianya itu majmu' bijah kalau ada yang lagi ada berapa no? Ada yang lebih, ada 12 12 yang lebih, yang lebih majmu' bijah ni ikut seperdua, seperlima, ini juga kan? Seperdua, seperlima, seperempat, seperenam, maka ada jumlah 15. Sedangkan ada 12, yang lebih bukan ada majmu' kusur yang lebih, yang bibut benar. Bibut yang lebih adalah majmu' kusur, bukan ada. Maka bermula itulah zaid artinya ada, walaupun yang hakikat rubiah, tapi yang majar api. Dasar ini majar ini daripada wasah sesuatu dengan wasah musahibnya. Sesuatu yang na pada musahib ini buruknya. Diadahnya wasah bagi majmu' kusur. Kan wasah punya ada tapi diisbat punya ada. Gantinya majar lawi daripada tasmiyah itu dengan nama kul kagungan. Penyata berpain. Dan nakis yang kekena nakis barang yang kurianglah majmu' kusurnya yang sahih daripadanya ada majmu' kusur hana truk belum ada tercetok kaki arba'ah pulut maka sesungguh baginya pulut itu na seperdua bahwa iknani dianya seperdua daripada pulut itu dua dan bagi pulut lo na seperempat yaitu satu. Majmuk dua dan satu le, dianya le itu kurang daripada kulit. Sepernah mana ni kan? Sepernah mana pada kulit? Seperle mana di? Adija pada kulit. Nah, ini berbeza bulan. Jadi yang na seperdua apa? Seperkulit apa? Seperdua daripada kulit dua, seperkulit daripada kulit satu, dua mana satu le jumlah ada tu no? Kulit seperti nak ke? Boleh lagi mana mana. Nak boleh? Hun boleh. Dengar katanya. Mumpok itu kan nama rapali. Ada jamun yang purno. Satu dua tiga kan ada tinggi kan. Ya nak boleh. Purno A, B, D, dan luyuk ngobrol. Ya nak boleh di. Jadi apa ya Ome kan. Ini punya orang begini. Ada ko kali kita buat pernah beli. Sekiranya itu yang orang lada tadi, mana? Mau berubah, berubah, berubah. Berubah, berubah. Nanti mana yang menang pegang tali takbir, karena sesuatu yang tersusun daripada dua wudu, tiap daripada keduanya lebih akhas daripada nakir yang lain, tidak boleh tidak bahwa intiratlah demikian nakir pada makna yang lain secara pasti, karena umumnya bahwa umum nakir benar ya, karena tidak diterdapatkan pada ini al-hid la yudadu di hadal isu, karena tidak diterdapatkan pada ini itu, karenanya itu nakirnya dan tidak asar pada isu yang lain karena tidak berhubung daripadanya, maka salah ikhisar dari dua penduduk pada satu kali dan dia membeli pada kali yang lain. Betul ya, mana perlu menanti karena mana perlu lebih merakap daripada nakir daripada beberapa nakir ajda mani jamaah nakir-nakir daripada itu mani jamaah konduke konjam konduke kalau buat konkon medium ada ni dibunuh ke punya hitam ni no konkon medium kalau di kaitan konduke besar. Sekira-kiranya itu ia sebutan musi, nisbah matan dan syarat. Sebabkan wadah kuno dan ada ia, artinya adalah syartiyah. Bersama ada ianya syartiyah itu maksusah atau kon maksusah, itu mumalah, musawwarah, kuliah, usiyah. Mujabah. Ada ianya syartiyah. Buah syartiyah yang maksusah buka itu berbeluang. Jadi yang dibagi ilai kepada kuliah, jusiyah dan mumalah, diri syartiyah. Walaupun syartiyahnya syartiyah maksusah, adapun syartiyah yang bukan maksusah. Ada ayah itu mumalah, dan ada ayah itu musawarah kuliah dan musawarah jusiyah. Mujabah. Mujabah dan yang mengandung diisbatin luzum dengan mengisbatkan luzum ataupun mengisbatkan inat, dan talibah dengan mengrafahkan keduanya luzum dan inat. Jadi yang mujabah di mengisbatkan luzum lazim daripada nyong-nyongnya bahasa syartiyah. Yang mengisbatkan luzum gegen syartiyah mutfakilah mujabah. Menyokap nafi luzum dengan syartiyah mufasilah talibah. Menyokap mengisbatkan inat dengan syartiyah mufasilah mujabah. Menyokap nafi inat dengan syartiyah mufasilah talibah. Maka nalah asam itu nambo pada titip daripada maksusah dan gairu maksusah. Jadi maksusah sebagai inat, gairu maksusah sebagai inat. Maksusah nambo. Kau nanggo? Maksusah kuliah mujabah, tiba. Maksusah mumalah. Mujabah, abang kalibah. Mumalah mujabah. Maksusah mumalah mujabah. Maksusah mumalah kalibah. Dua. Maksusah kuliah mujabah. Maksusah kuliah talibah. Maksusah kuliah mujabah. Maksusah kuliah talibah. Kenapa? Karena nambok nyan yang maksusah. Kemudian yang lain maksusah nambil lagi yang tidak. Jadi palmat mu'ah isna acara kismah jik luwa belah bok palal yusi kalau kenengku maka kumpulan jumlah 12 buah pembagian. Dianya 12 itu nambah mutasilah dan nambah mumpasilah. Mumalah kuliah dunia. Kemudian dari menjabat musalibah ketibui dua, tinggal enam. Enam pada maksusah menjabat mengisbatkan luzum adapun mengisbatkan inat. Kemudian dulu dari segi mutasilah mumpasilah kumpulan 16 12 6 mutasil, 6 mumpasil. Kan di luar buku ya? Tanpa tadi yang mutasil, 6 mumpasil, enggak ada luar belah. Sebenarnya yang diperlukan maksusah, menerai rumah susah. Ini anak ada mutasil, 6 mumpasil ya? Maksusah dan dari rumah susah. Karena jadi maksusah mumalah kuliah dunia. Ini yang maksusah. Lalu maksusah ini. Karena olehnya mulainya nah jabah nah talibah. Dua belah. Dua belahnya nah mutasilah. Nah mutasilah. Kamu tuh deh. Nah. Ya bang. Naik di barkir. Nah, ini baru jawab. Sejak salatnya nang riba. Hah? Nah, di parking mau besok dia. Nang gua ambil apa? Maka majmu 12 bagi dianya itu 6 mufasilah dan 6 mufasilah yang anak itu menjabat musalifah. Adapun mufasilah maka dianya itu mafsusah kuliah. Yang pertama mafsusah kuliah. Sumpama kullama jikani rakiban akrah buka. Kullama jikani rakiban. Yang pasti kaitkan dengan rakiban banyak mafsusah. Gata datang akan lun hal keadaan raki. Gata menjak menjenderaan. Kulama sampai lebih pada anda. Jadi kulama ikunya kepada umum zaman. Rakiban ikunya kepada tafsir satu kaitiat, satu hal. Jadi khusus di satu segi, umum di segi yang lain. Maka dia terkenal kuliah, tempat kuliahnya dengan maksusah. Maksus pada kaitiat rakiban. Jadi yang datang lainnya gada datang kepada lun hal keadaan mengendera'a. Mujih yang lainnya. Yang berhubung nama maksusa. Kulama, tiap kali gada ajak lainnya tapi itu kuliah. Tiap kali bacaan anda. Ini kaitnya kepada kuliah. Itu kuliah maksus, maksusa. Dan maksusa yudhiya. Maksusa yudhiya umama katia kunu. Jadi dari yoma akramuka. Kadang-kadang ada, ya, apabila raja datang akan dikuronyo dan mulia kaya. Yang pada kait al yoma yang mahusa, raja datang akan dikuronyo lebih leoro lain. Fatia kuno, tapi kalau sampai-sampai ya, saya datang lalu mulia lalu, kadang-kadang lalu mulia, kadang-kadang mana? Jadi yoma untuk mahusa, fatia kuno untuk jutia. Maksusah mumalah umpama ini dari ratiban akan buka jika kata datang akan pakai kendaraan belum dia akan ada ini ratiban satu kait pada jaa hingga gitu maksusah tapi hanya adalah dengan kepada umum tiap kali datang atau kadang-kadang hanya ini maksusah rumah maksusahnya leh ghairu maksusah yang mulia. Sumpama ulama jitani agram buka. Ini ghairu maksusah karena jitani hanya ada buka ini. Ulama ini kepada umum. Tiap kali gada datang akan lun mulia akan kata. Mungkin ma ghairu maksusah mulia. Ataupun jutia ghairu maksusah jutia. Sumpama fatia kunu nyandu jutiahi. Bisa jitani agram buka. Kita ini hanya dikaitkan dengan yoma dengan rakibah mana. Adapun muhmalah dari rumah susah, sempena kita ini akan buka jika ada datang dan lalu kemudian ada kata. Kita ini hanya dikaitkan dalalah kepada isi sebisa-bisa yang terpencar hanya yang ringan yang lalu. Kita ini akan buka. Ida salah kisah supaya harum mau hidupnya yang lalu kata ini muhmalah dari rumah susah. Terpok tapi terpul. Nah, kami tuli, nah, sonan. Injik tani akram buka sonan. Menurut bunan, bulanan. Yang kairu maksusah memelah. Yang mufasilah yang namun. Adapun mufasilah, maka maksusah kuliah ini semua dari ma. Ima antakuna. Ima antakuna. Wa anta ayun alman. Objahilah. Selama-lamanya adakala bahwa nyala gata nyana ima antakuna ima memperlihatinya kotarno memfasilah maksusah kuliah daiman untuk kuliah maksusah. Itu malim atau jahil. Maksusah tu kan? maksudnya dikaitkan. Jadi menurut Al-Ghazali, imma antakuna aliman atau jahilan, adakalah bahwa Allah kata itu alim atau jahil. Ini yang perlu. Kemudian dikaitkan kata-kata budi nudit dalam keadaan nudit. Yang takun adakalah alim, adakalah jahil, dikaitkan dengan keadaan kata itu yang nudit. Wa'al-jahayu. Jadi, yang maksudnya berarti ini nak dikait dengan wa'al-jahayun. Kuliah dari segi da'iman, dari segi mana. Adapun kuliah, umumnya karya gunung. Yang karya gunung ada satu ini. Ima antakuna wa antahayun si aliman atau jahilan. Mumalah ima antakuna wa antahayun aliman atau jahilan. Jadi hanya ada sur. Tapi kait wa antahayunna. Maka juga umumah susah mumalah. Wa gairu mahsusah, gairu mahsusah yang kuliah. Ia gairu mahsusah, hanya kait, tapi kuliah. Semua ada iman, ini ada satu kuliah. Ima ayakuna ada di Zawjan dan Farda. Ini tak nak kait tepuk. Dan hukum dia ada kuliah. Adapun judia, semua pat yang gunung ini ada sub judi. Adakalah bahawa nyala ada itu benar atau tadi. Mumalah anakun daiman, anakun pat yang gunung. Diwajib, ima ayakuna ada di Zawjan dan Farda. Ada kudungu nyawa mendung daripada hanya keitibatif. Adapun jika diitibatkan tip, ada yaitu 20. 12 menjawab. Dirinya itu talibah wablahin lahab al-harab wa akulu lumrun ma maca alaihi syarih barang yang bijak kawan alih nazro yang baik-baik kalau mana ada pendapat maca mana pendapat mana bijak barang yang bijak barang yang dibuat syarih mana pendapat yang kami ikuti yang dibuat syarih. Ini adalah sabuk dua buah tarikat bagi mana tika. Ini kan dengan tarikat lah. Ini kan juga juga kadang-kadang tarikat berhubung ke jalan dengan dia lah. Dia nak tahu. Kamu nanti. Saya itu yang mulia boleh tak tahu. Boleh itu yang Jadi bukan dalil-dalil. Ada. Jadi ada pemain dari Kanyo, dari Kemerang, ada Indah, Aki, jadi Pak Iqbal. Ada takmimi jamiin Allah mungkinah bagi dua ulama yang kuliah, no? Barang yang punya hanya satu, tu takmim sekalian Allah yang mungkin. Artinya Allah yang mungkin tepat serta membaca. Sekalian ahwal yang mungkin tak tepat ahwalnya pada membaca. Ini dikaitkan dengan mungkin, kalau sekalian Allah. Sekalian Allah. Ya yang hanya mungkin tu, tiap kali kita datang akan lu. Al-Quran kata itu jangan dapat, jangan murahan, jangan mulai, jangan merung. Al-Quran kata itu demi itu belum lagi berdek. Memandung ahwal, menang-menang, tak memandung. Jadi menanti mandungnya. Ahwal yang tak takminnya, ahwal-ahwal yang mungkin subuh pada lukat dan pada. Kamu ambil kabir, kalah. Dan hanya-hanya kamu kaitkan akan Allah menentukan istimah serta mukaddam karena semuanya pekerjaan. Jika lo tidak demikian, sungguh hanya benar satu yang kuliah dalam lama. Ini hanya tak kaitkan, hanya menjana satu yang kuliah. Bahkan karena sebagian daripada Allah, nah yang lagi tadi. Ataupun sebagian Allahnya, nah yang lagi tadi, oh benar. Maka tidak sah melalui mukaddam akan tadi. Bagaimana di antara Allah apa yang menentang mengingkari? Di antara Allah apa yang menentang mengingkari? Sedangkan tak bukan mana? Tiap kali ada membaca dalam keadaan bagaimanapun tetap melazimkan. Termasuk keadaan yang menentang mengingkari? Ya. Nah, tabok awal yang bila subuh katanya pada membaca menentang mengingkari tetap bila doa melazimkan. Baik. Nyerenang. Jadi yang hancurnya kan? Yang lebih-lebih dengan kata-kata mungkinah adalah ahwal muqaddam yang dikenakit daripada nyan-nyan dengan arusnya. Itu juga yang mungkin-mungkin ada. Karena semuanya pekerjaan, jika tidak demikian, sungguh hanya sebenarnya setiap kuliah selama-lama. Karena sebahagian daripada Allah itu nakiat tali atau bidnya tali. Maka tidak sahlah melalui mukaddam makan tali. Maka nama sah. Karena mana itu berlatih besi akan nabi saya. Maka tapi pada contoh kula makan ada jurusanan karena hayawanan. Tiap kali nalah bidik itu insan, ada bidik itu hayawan. Dan bidik yang ibar akan pada bidik itu kan hasah. Walau matahari dan ada ibar matahari tidak ada. Tidak melalui dia akan lah sama-sama. Walau matahari tiada, dah hanya hanya tiba matahari tiada, karena istilzam selain hewan ia. Kula makanan saya itu misalnya karena hewanan. Tiap kali nalar diri itu insan, ada nalar diri itu hewan. Nalar diri yang insan. Pasti jinnya hewan. Dan kita yang intibat keadaan kita akan anak hasar. Dan anak yang intibat jadinya matahari jadi rada. Sedangkan pada bidik mana ada intibar wasa hayawaniyah, jirkan hayawaniyah. Wala tajid kon hewan ya dan datang min pada diri. Bun diri yang hewan bukan hewan. Pasti diri yang hewan, ya kan? Pasti diri kan datang min mah diri yang hewan diri kon hewan diri. Jadi dia datang min kata pula menyuruh insan pasti dia hewan. Dan kan dia pun datang min. Yang mana ya kan? Wedakun sesungguh syariah dia di jalan pasti mudah terjadi, karena hanya mungkin batu berada bangun lagi. Dan dia dikata demikian akan memasuklah. Tidak perlu. Tidak. Tidak. Perjalanan. Kalinya cukup. Dua minit kita.